cuma baju baru di tahun yang baru, karena itu akan menjadi sangat berbahaya sekali. Kita seringkali membungkus diri dalam kepalsuan yang kita sukai. Kita bermain dengan baju baru, tapi isi yang tetap sama. Itu akan menjadi sangat menyedihkan. Jangan cuma baju baru, hanya ganti packaging saja. Seperti sebuah produk yang tak pernah laku. Diganti packaging, ia bisa mengisi pasar dan laku. Semua orang bisa tertipu. Iya, padahal isi tetap sama. Namun itu dalam dunia industri. Kalau terjadi di kehidupan, itu akan amat sangat menyedihkan. Karena tak ada perubahan dalam diri kecuali baju yang baru. Kalaupun Anda berhasil, Anda hanya berhasil menipu orang di sekitar diri. Termasuk berhasil besar menipu diri sendiri. Dan itu akan sangat menyedihkan. Karena itu, tahun baru jangan cuma bajunya yang baru. Model, penampilan, tapi bukan inti kehidupan. Tutur, kata yang santun, tapi bukan hati yang lembut. Penuh perhatian dalam ucapan, tapi tidak diikuti pada sebuah tindakan. Awas, jangan cuma baju baru, sebuah penampilan, karena itu bisa mematikan diri. Jangan terbiasa di sana. Jujur diri, barulah dalam hati, barulah dalam tindakan, barulah dalam semangat kehidupan. Maka Anda tampak dengan baju baru, tapi isi yang baru. Biarkan isi memancar keluar. Jangan sampai luar hanya sekedar baju pengaman yang sangat mematikan. Cerdiklah untuk hidup dengan tenang. Bukan cuma baju baru. Bersama saya, Bigman Sirait.